Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali diberi kemudahan untuk bermajelis bersama-sama mempelajari syariat dan hukum Allah Azza wa Jal. Semoga kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita. Seperti biasa, kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil faedah ya dari apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Sayyib ahibati fila azzakumullah, kita masuk kepada hadis yang ke-199 ya. Kalau dalam urutan hadis yang ada di kitab saya. Pembahasan terkait masuknya orang kafir, orang musyrik ke dalam masjid. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khailan. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus pasukan berkuda. Faja'at birajulin. Kemudian pasukan ini kembali datang dengan membawa seorang tawanan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tawanan ini adalah Thumamah Ibn Asal Al-Hanafi rahimah radhiyallahu ta'ala anhu ya, sebelum beliau masuk Islam. Kemudian disebutkan dalam riwayat, faja'at ya birajulin farabatauhu ya. Beliau kemudian diikat ya, mereka mengikat, yaitu pasukan ini mengikat beliau, bisariyatin min sawaril masjid. Mereka mengikat beliau di salah satu tiang ya, di antara tiang-tiang masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala di dalam kitab sahih mereka berdua. Tayyib ahibati fila azzakumullah, ya. Dari hadis ini, ya, sebagaimana di sini dibawakan atau disebutkan oleh Al-Allamah Al-Ubassam rahimahullahu ta'ala, fihi jawazu rabtul asir fil masjid wa in kana kafiran. Di dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bolehnya mengikat tawanan, ya, tawanan perang di dalam masjid meskipun tawanan itu masih kafir. Ya. Tawanan itu adalah orang kafir. Fihi, di dalam hadis ini pula dalilun ala jawazi dukhulil musyrikin, ya, wal kitabiyin al masjidah lil hajati. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab masuk ke dalam masjid untuk sebuah keperluan. Bolehnya orang musyrikin termasuk ahlul kitab masuk ke dalam masjid untuk sebuah keperluan. Kata beliau di sini, ka'amali, nam, tata'allak bil masjid. Ya. Ka'amal tata'allak bil masjid. Seperti pekerjaan-pekerjaan terkait dengan masjid. Hum agdar min ghairihim alaiha wa nahwi dhalik. Sementara mereka orang kafir ini yang memang lebih mampu mengerjakan pekerjaan itu dibandingkan dengan orang lain. Dan juga keperluan yang selain daripada itu. Nah, jadi maksudnya di sini, ya, kata Al-Allamah Al-Ubassam rahimahullahu ta'ala, orang kafir itu baik musyrikin ataupun ahlul kitab itu boleh masuk masjid jika ada hajat, ada keperluan. Beliau mencontohkan di sini, misal, ya, orang kafir tersebut melakukan pekerjaan di masjid, maksudnya membetulkan masjid, ya, barangkali terkait dengan di situ ada AC misal, yang bisa membenarkan, yang bisa menservis itu, ketika itu hanya orang yang non-muslim itu. Maka tidak masalah kalau memang tidak ada yang mampu dari kalangan kaum muslimin. Jadi sementara mereka orang-orang kafir itu yang memiliki kemampuan lebih dalam masalah tersebut. Membetulkan sound system misal. Sementara kaum muslimin ketika itu tidak ada yang mampu. Sementara yang mampu orang kafir, ya tidak masalah. Masuk masjid, ya, ngecek speaker-speakernya, soundnya, apa, dan yang lainnya, mic-nya, ya. Maka tidak mengapa. Kata beliau, waqad kana al-kuffaru yadkhuluna alaihi masjidahu fayutiluna al-julus, ya. Dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang kafir itu, ya, mereka masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam di dalam masjid beliau. Dan bahkan mereka itu duduk lama, ya, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kadang datang bertanya terkait dengan permasalahan, ya, ya, pertanyaan yang hanya sekedar menguji dan seterusnya, ya, itu. Baik. Jadi Itu yang nampak dari hadis yang tadi kita baca. Bolehnya orang kafir itu masuk ke dalam masjid jika diperlukan. Ya. Nah, kemudian di sini Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala membawakan keterangan Syekh Shadiq Hasan Khan ya, rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan ya, firman Allah taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke surah At-Taubah ayat yang ke-28, yaitu firman Allah taala, fala yaqrabul masjidal haram ya, fala yaqrabu al masjidal haram ba'da amihim hadza, jangan sampai mereka masuk ke dalam Masjidil Haram setelah tahun ini, yaitu tahun dibebaskannya, dikuasainya kota Mekah. Kata Syekh Shadiq Hasan Khan rahimahullahu taala ya, di sini menunjukkan ya, kita langsung pada poinnya saja, wa nahyul musyrikin an yaqrubul haram. Di sini kan ada larangan orang-orang musyrikin untuk mendekati al-haram. Ya. Yang dimaksudkan al-haram sebagaimana di keterangan di belakang, beliau mengatakan jami'ul haram. Semua wilayah tanah haram di Mekah, bukan hanya masjidnya saja. Nah, kata beliau, wa nahyul musyrikina an ya yaqrubul haram raji'un ila nahyil muslimin antamakunihim min dhalik. Kalau orang kafir dilarang oleh Allah ya, dilarang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mereka apa, nurut apa ora? Nurut apa enggak? Dilarang Nabi ya untuk melakukan sesuatu, kira-kira orang kafir itu nurut apa tidak? Ya enggak nurut. Disuruh, dilarang ya enggak peduli. Kalau yang nyuruh, yang melarang itu Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di sini kok ada ayat isinya melarang orang kafir untuk mendekati tanah haram. Lah ya apa wong kafir kemudian nurut. Ya. Terus apa gunanya larangan di sini kalau orang kafir itu tidak mau nurut? Maka dijelaskan beliau di sini ya, larangan itu raji'un ila nahyil muslimin antamakunihim min dzalik. Larangan ini kembali arahnya itu kepada kaum muslimin agar tidak memberikan kesempatan, nah itu maksudnya. Tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendekati, atau maksudnya adalah masuk tanah haram. Ya. Orang kafir ya bisa jadi umpet-umpetan, ya kan? Bisa jadi menyelinap, ya. Bisa jadi dia menyamar, ya kan? Pakai imamah, pakai sorban dan seterusnya, ya. Kalau sekarang mungkin pakai kain ihram, ya mungkin saja. Ya, wong orang kafir, ya, nggak mau nurut. Tetapi yang terpenting di sini adalah jangan sampai kaum muslimin itu memberikan kelonggaran, keleluasaan, membiarkan begitu saja. Kalau tahu ada orang musyrik, orang kafir mau masuk tanah haram. Nah, jadi meskipun nampak sepintas di sini itu yang dilarang adalah orang musyrik, orang kafir, tetapi hakikatnya ayat ini tuh mengarah kepada kaum muslimin. Tayyib barakallahu fikum. Nah sekarang kaitannya ayat ini dengan hadis yang sedang kita bahas. Ayat ini menyebutkan larangan orang kafir masuk tanah haram. masuk Masjidil Haram. Sementara ya, hadis yang tadi kita baca menunjukkan bolehnya orang kafir itu masuk ke dalam masjid untuk sebuah keperluan. Nah, makanya dari sini para ulama kemudian berselisih pendapat. Kata atau ringkasnya di sini saya ringkaskan. Kata Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala, ya. Ahlul Madinah, ya. Penduduk Madinah ya, maksudnya adalah ulama-ulama Madinah ketika itu. Ya. Imam Malik dan yang semisalnya. Beliau atau mereka ini berpendapat ila man ikulli musyrikin an kulli masjidin. Imam Malik dan ya para ulama kota Madinah ketika itu mereka berpendapat ya enggak bolehnya semua orang musyrik masuk ke semua masjid. Pokoknya masjid manapun orang musyrik model seperti apapun enggak boleh masuk masjid. Ya. Enggak boleh kita mengizinkan mereka masuk masjid, enggak boleh. Jadi larangan itu kembali ke kita, jangan sampai kita itu membiarkan maksudnya. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala dan juga ulama Ahlul Madinah. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ayatu 'amma fi sa'iril musyrikin khassah fi Masjidil Haram. Ayat tadi itu umum untuk seluruh kaum musyrikin, modelnya apapun bentuk kekafirannya itu, tetapi khusus Masjidil Haram ya, atau tanah haram Mekah itu saja. Adapun menurut mereka masjid selain di tanah haram maka orang musyrik, orang kafir boleh masuk berdasarkan hadis tadi ya. Termasuk Masjid Nabi. Kenapa? Karena hadis tadi kan terjadi di tanah haram juga. Tapi tanah haram Madani. Di kota Madinah. Ya. Masuk ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh itu kalau masuk Masjidil Haram. Adapun selain Masjidil Haram, masjid yang manapun itu boleh. Nah, adapun pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, fa innahu la yahillu li ayyi kafirin dukhulu haram Makkah. Orang kafir manapun tidak boleh masuk haram Makkah, tanah haramnya. Kalau Imam Syafi'i tadi Masjidil Haramnya. Ammal masajidil ya akhar amma masjidil ukhar falaysa lahu dukhuluha. Adapun masjid-masjid yang lain ya, maka mereka tidak memiliki hak untuk masuk juga. Nah, jadi di masjid-masjid yang lain pun sama, mereka tidak boleh masuk. Ya. Di masjid manapun tidak boleh masuk. Kalau illa lihajatina ini, bedanya di sini. Kecuali jika diperlukan. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi, Masjidil Haram tidak boleh. Adapun masjid selain Masjidil Haram boleh masuk kalau diperlukan. Ya. Nah, adapun pendapat Imam Malik dan ulama Madinah ya tidak boleh secara mutlak ya. Nah, di masjid manapun termasuk masjid di luar kota tanah haram. Adapun Imam Syafi'i ya masjid-masjid selain Masjidil Haram boleh. Zahirnya meskipun tidak ada hajat ya. Meskipun bukan karena sebuah keperluan. Pokoknya masuk ya enggak apa-apa. Maksudnya muslimin enggak boleh melarang atau enggak harus melarang orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Tayyib barakallahu fikum, ini terkait dengan apa pembahasan ini. Wallahu a'lam bisawab ya. Wallahu a'lam bisawab, yang nampak ya, yang sepertinya ya, lebih dekat kepada dalil-dalil yang ada tadi adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, enggak boleh masuk Masjidil Haram, adapun masjid yang lain boleh kalau ada keperluan, bukan boleh secara mutlak. Ya. Kalau melarang secara mutlak, yaitu pendapat Imam Malik, ya buktinya ada hadis ini. Ya. Masuknya tawanan perang di dalam masjid Nabi, diikat di situ. Ya. Kalau melihat pendapatnya Imam Syafi'i, ya, membebaskan orang musyrik, maksudnya tidak harus dilarang ketika masuk ke masjid yang lain, ini juga nampak kurang tepat. Kenapa? Karena diikatnya ya, tawanan perang tadi itu ya, ada keperluan ya. Ada hajat untuk ditawan di situ dengan beberapa maksud dan tujuan. Intinya ada maksud dan tujuannya. Di antaranya adalah di situ masjid, ketika ditawan di masjid lebih mudah diawasi. Kemudian juga lebih ya, memudahkan untuk mendakwahi karena senantiasa mendengarkan ya, mendengarkan pelajaran-pelajaran di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya masuk Islam, kayak gitu maksudnya. Intinya ada hajat, ada maksud, ada tujuan, ada maslahatnya. Nah, makanya ya setelah itu ya, beliau kemudian masuk Islam, yaitu Thumamah ibn Asal al-Hanafi rahimahullahu taala. Baik. Jadi tidak dilarang secara mutlak, juga tidak diperbolehkan secara mutlak. Nah, dilarang kalau tidak ada keperluan, boleh kalau ada keperluan. Nah itu, intinya demikian. Barakallahu fikum. Nah, dari sini juga menunjukkan tadi pembahasan kita sepintas ya. Para ulama juga mengatakan terkait dengan barangkali ya, karena tadi kita sebutkan faedahnya, boleh orang kafir melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam masjid yang kaum muslimin itu tidak mampu. Nah, ini juga sebagaimana dibahas oleh para ulama kita, ya, kalau kita mempekerjakan orang non-muslim, ya boleh. Ya. Kita menggunakan jasa mereka, ya boleh. Kalau ya tidak ada orang muslim yang memiliki kemampuan yang setara dengan itu. Nah, apapun itu bentuknya, terkait dengan masalah teknisi lah, terkait juga masalah kesehatan, dokter misal. Ya. Dokter, ya, ada sebuah penyakit, ya secara umum dokter, ya, muslim kurang yang ada di daerah itu misal, kurang memiliki pengalaman dalam masalah ini atau belum pernah menangani seperti itu. Sementara di situ ada dokter non muslim, ya dokter kafir yang apalagi spesialis masalah itu, ya boleh ketika itu. Ketika tidak ada kaum muslimin yang mampu melakukannya. Nah, jangankan dalam masalah dunia, ya kan? Dalam masalah agama saja diperbolehkan ketika tidak ada yang mampu. Contohnya apa? Disebutkan oleh para ulama ketika Nabi alaihi salatu wasalam meminta ya, orang musyrik menjadi penunjuk jalan ketika hijrah. Ini. Nah, maslahat diniyah ya, maslahat diniyah diperbolehkan jika tidak ada kaum muslimin yang mampu melakukan itu. Termasuk juga dulu ya, Nabi alaihissalatu wassalam meminta ya tawanan-tawanan perang itu untuk mengajarkan baca tulis ya hitung untuk sebagian kaum muslimin ya. Nah, untuk kemaslahatan agama, apalagi untuk kemaslahatan duniawi ya, yang bisa dikatakan urgensinya itu tidak setinggi ya pentingnya perkara agama tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayib, ini terkait dengan masuknya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ke dalam masjid. Kemudian ahibati fillah azzakumullah ya. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Tayib. Lanjut ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-200. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga beliau ya, semoga Allah merahmati beliau, meridai beliau, bahwasannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Hasan, lewat ya, melewati Hasan yang sedang ya mendendangkan syair di dalam masjid. Falahadha ilaihi, kemudian Umar pun ya mengingkari ya, mengingkari apa yang dilakukan oleh Hasan tadi. Nah, faqala, kemudian Hasan mengatakan, qad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hasan, sungguh ya, ketika itu aku ya mendendangkan syair di dalam masjid, sementara di dalam masjid ketika itu ya ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan dirimu. Ya, yaitu maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tayib. Jadi Umar melewati Hasan yang sedang ada di dalam masjid sedang ya membaca bait-bait syair. Umar pun mengingkari ya, apa yang dilakukan oleh Hasan tersebut. Tetapi kemudian Hasan mengatakan, sungguh aku telah ya menandungkan ya bait-bait syair di dalam masjid, sementara di dalamnya ketika itu ada orang yang lebih baik dibandingkan dengan engkau, yaitu dibandingkan dengan Umar. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maksudnya di sini lah, Nabi aja tidak mengingkari, masa kamu melarang? Nah, di sini ahibati fillah azzakumullah. Hadis ini nampak bolehnya membaca bait-bait syair di dalam masjid, kan kayak gitu. Sementara ya ada hadis lain yang diriwayatkan, kalau tadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sementara di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi rahmatullahi alaihima, dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya anta nashudil ash'ar fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Nah, jadi hadis yang pertama, ya, hadis yang sebelumnya tadi, menunjukkan bolehnya membaca bait-bait syair di dalam masjid. Sementara hadis riwayat Tirmidzi, ya, ada larangan dari Nabi untuk menendangkan syair, ya, melakukan syair. Nah, barakallahu fikum, membaca bait-bait syair. Baik, maka dari sini, ya, kemudian para ulama menggabungkan kedua hadis ini. Di sini langsung saja kita kutipkan, ya, penjelasan beliau mengutip, yaitu Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala. Beliau menukil perkataan ulama yang lain, yaitu di dalam Syarah Al-Iqna. Syarah Al-Iqna ada beberapa, wallahu alam yang dimaksudkan yang mana. Apakah Al-Iqna, Syarah Al-Iqna karangan Al-Hajjawi, ataukah karangan Al-Bahuti, atau yang lainnya. Tapi di sini beliau disebutkan, ya, yajibu saunul masjidi an insyadi syi'ri muharram. Wajib, ya, menjaga masjid supaya tidak didendangkan di situ syair-syair yang haram. Wa yubahu fihi insyadu syi'r al-mubah. Dan boleh, ya, mendendangkan bait-bait syair yang mubah di dalam masjid. Nah, jadi di sini para ulama menggabungkan kedua riwayat tadi. Riwayat melarang membaca bait syair di dalam masjid. Satunya lagi, riwayat bolehnya membaca bait syair di dalam masjid. Tayyib. Jadi larangan membaca bait syair itu dimaksudkan adalah jika bait-bait syair itu, ya, berisi sesuatu yang muharram, ya, yang tidak ada faedahnya, tidak ada maslahatnya. Adapun kalau bait-bait syair itu, ya, mengandung faedah, mengandung pelajaran apalagi, ya, sebagaimana juga syair-syair yang dibuat oleh para ulama, ya, untuk memudahkan dalam pembelajaran ilmu-ilmu tertentu, maka ini diperbolehkan. Nah, ini bait syair. Thayyib. Kemudian ahibati fil azakumullah. Yuqasu ala syi'ri kullu kalam. Dikiaskan kepada bait syair ini itu semua ucapan. Fa makana min khairin wa maslahatin lid-din fa huwa marghubun fihi. Maka ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan dan mengandung maslahat bagi agama, maka, ya, ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang dianjurkan. Wa ma la fa'idata minhu. Adapun ucapan-ucapan, bukan hanya syair maksudnya. Adapun ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya, sia-sia saja obrolan, omongan yang tidak ada faedahnya. Au fihi madharah, atau bahkan ucapan-ucapan yang ada madharatnya, ghiba misal, ya. Nah. Atau ucapan-ucapan yang lain. Fa inna buyutallahi subhanahu, ya, tunazzah an dzalik. Maka rumah-rumah Allah, yaitu masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibersihkan dari perkara-perkara itu. Jangan sampai masjid dijadikan sebagai tempat ngobrol, ya, cerita ngalor ngidul sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, apalagi tadi membahas, membicarakan perkara yang haram, yang ada madharatnya. Tayyib. Makanya dari situ, ya, kita langsung masuk ke hadis berikutnya, ya, sedikit. Dua hadis berikutnya ini, ya, melengkapi pembahasan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yansudu dalatan fil masjid." Siapapun yang mendengar, kata Nabi, siapapun yang mendengar ada orang, ya, yang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid, ya, mengeraskan suara, mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ya. Siapa yang lihat jam saya, misalkan, teriak. Siapa yang lihat pulpen saya, pulpen. Ya. Dicari di dalam masjid, mengeraskan suara. Maka falyakul, orang yang mendengar tadi, ya, kata Nabi, siapapun yang mendengar, ada orang yang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah orang yang mendengar ini mengatakan, mendoakan. Ya, mendoakan, la raddahallahu alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Mugo-mugo berak ketemu. Nah, kayak gitu kalau bahasa kita. Nah. Fa'innal masajid lam tubna lihadha, kata Nabi. Karena masjid itu dibangun bukan untuk seperti itu. Ya. Nah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Sekalian hadis yang berikutnya yang terkait. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid." Jika kalian melihat ada orang yang menjual, ya, atau membeli di dalam masjid, jual beli di masjid. Abangannya, jika kalian melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, fakululah, maka doakan dia. Ya, dengan keras. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan untung pada perdaganganmu. Mugo-mugo bae rugi, ya gue. Mugo-mugo bangkrut, nah misalkan. Sahih. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Baik. Hadis sebelumnya, ya, di sini katakan oleh Al-Alamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala, singkat saja barangkali. Hadis yang tadi terdapat pelajaran haramnya mencari barang yang hilang di dalam masjid. Maksudnya mengeraskan suara, ngomong-ngomong, ya, nyari barang hilang. Adapun kalau sekedar masuk ke masjid, ya, menengok tempat duduknya tadi barangkali, misalkan keluar masjid pulpennya, pulpennya ketinggalan. Kemudian balik ke masjid nyari, tidak apa-apa. Jadi bukan yang dimaksudkan itu semua bentuk mencari. Aduh, barang wis ketinggalan masjid, hilang nang masjid, yus, orang itu diguleti. Nah, bukan seperti itu. Ya. Dicari sendiri. Ya. Maksudnya tanpa kemudian bersuara keras, ya, mengumumkan tentang kehilangan dia. Adapun kalau langsung kembali ke tempat duduknya tadi, kemudian mengambil barang yang ketinggalan, ya enggak masalah. Ya. Kok dicari-cari enggak ada? Nah, padahal duduknya cuma di situ tok. Nah, maka jangan teriak-teriak. Keluar dulu, tanya ke teman-temannya. Ada enggak yang tadi yang lihat? Ya. Pulpen saya tadi ketinggalan. Nah, barangkali dibawakan sama temannya. Sudah diambil temannya mau dikasihkan, ya kan? Tapi dia sudah keburu nyari dulu, jangan kayak gitu. Nah, baik. Jadi larangan mengumumkan tentang barang yang hilang di dalam masjid. Kata beliau di sini, zahir annahu law kharaja inda babil masjid, ya, fanashadaha fa innahu la yahrum. Li'annahu laisa minal masjid. Zahir dari hadis ini, tidak mengapa jika dia keluar, ya, di depan, keluar dari pintu masjid. Maksudnya keluar dari lingkungan masjid. Keluar dari bangunan masjid, kemudian mengumumkannya, mencari-cari dan bersuara mencari barang yang hilang tadi, maka itu tidak haram, ya, karena tidak termasuk masjid, sudah keluar di parkiran, ya, kemudian bilang ke temannya bersuara keras, siapa tadi yang nemu, misalkan, tempat pensil saya, di dalamnya ada uang 100 ribu misal, misal, uang sakunya belum dititipkan, nah masih barusan dikasih sama abinya misal. Tayyib. Intinya ahibati fila azzakumullah, ya, kalau sudah keluar masjid maka boleh mengumumkan itu. Makanya di sini juga barangkali terkait dengan takmir masjid, ya, ketika ada barang yang hilang, menemukan barang yang hilang, ya, barangkali ya mengumumkannya jangan dari mimbar, ya, dari speaker masjid, kemudian diumumkan jamaah yang merasa kehilangan, ketinggalan jam tangannya di masjid, silahkan menghubungi takmir, ya. Jangan demikian, ya. Karena masjid dibangun bukan untuk itu. Nah, tetapi hendaklah menyiapkan, ya, barangkali papan pengumuman di luar masjid, di situ bisa papan informasi ditemukan, ya, jam tangan yang merasa kehilangan hubungi masjid. Nah, hubungi takmir kok menghubungi masjid. Tayyib barakallahu fiik. Nah, jadi nanti tinggal menghubungi takmir, menyampaikan jamnya apa dan seterusnya. Tayyib. Adapun hadis yang terakhir tadi, ya, larangan jual beli di dalam masjid, ya, maka di sini sebagaimana sebutkan beliau, ya, hadis tadi menunjukkan, ya, wajibnya yang sebelumnya juga sama, wajibnya orang yang mendengar ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, dia harus mendoakan supaya tidak ketemu. Demikian juga hadis yang terakhir, kalau ada orang melihat terjadinya transaksi jual beli di dalam masjid, hendaklah dia mengatakan dan harus mendoakan supaya tidak diberi untung. Nah, karena ini perintah dari Nabi. Hendaklah faqulu lahu, hendaklah katakan kepada orang yang transaksi itu, jadi mendoakannya dengan keras didengar sama mereka. Nah, semoga tidak untung, semoga rugi perdagangan itu. Nah, dengan keras. Ini di antara maksudnya adalah supaya apa? Tidak terulang lagi. Nah, supaya tidak dijadikan masjid sebagai tempat transaksi jual beli seperti pasar. Masjid bukan pasar. Nah, sehingga sangat jelas, ya, hadis yang terakhir, ya, tahrimul bai' wasyira' fil masjid, haramnya jual beli di dalam masjid. Tapi yang repot sekarang itu, ya kan, banyak orang yang mungkin tidak sadar sedang jual beli di dalam masjid. Lagi di dalam masjid, ya, buka-buka toko online, ya, check out di situ, ya kan, kemudian transfer juga di dalam masjid, ya, tidak merasa, ya kan, kalau sedang melakukan transaksi yang dilarang oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati, ya. Di zaman sekarang, zaman digital, ya, transaksi jual beli begitu mudah dengan menggunakan handphone dan yang semisalnya. Jangan sampai dilakukan di dalam masjid. Baik. Termasuk juga barangkali, ya, pesan bandeng presto ke ikhwan. Nah, lagi di masjid, ya, buka-buka pasar ikhwah, ya. PIP, ya, Pasar Ikhwah Purwokerto, ya kan. Ini pas, ini saya lagi nyari-nyari lauk, ya kan. Langsung pesan chatting. Mas, tolong dikirim ke rumah, ya. Nah, atau tolong dikirim nih, saya lagi di Masjid Nurul Iman, ya kan. Saya pas di sini, ya. Jenengan buk dekat sini. Nah, gitu. Hati-hati, ya. Tayyib. Hendaknya lebih baik keluar, ya. Kemudian nanti dipesan di luar. Itu lebih selamat, barakallahu. Meskipun tadi baru sekedar pesan, ya. Tayyib. Apalagi di situ terjadi tawar-menawar. Ajane regane jangan segitulah. Moso karo kancat dhewek kok ana teman lama, moso regane semenu. Tawar-menawar di dalam masjid jangan sampai. Tayyib barakallahu fikum. Itu barangkali yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Nah, ini pertanyaan yang bagus barakallahu fikum. Apa hukum menyiarkan kematian di masjid? Nah, ini juga termasuk perkara yang dilarang oleh para ulama kita, di antara dalilnya adalah terkait dengan hadis ini dan juga larangan terkait dengan an-niyahah. Afan. Larangan terkait dengan mengumumkan kematian, yaitu seperti yang disebutkan di dalam riwayat dulu, intinya ya disebutkan dalam riwayat dulu di zaman dulu, model orang mengumumkan kematian itu mengutus seseorang ya dengan naik kendaraan, kemudian teriak-teriak sepanjang jalan atau berdiri di depan gerbang pasar, kemudian berteriak menyampaikan informasi tentang kematian seseorang, teriak-teriak. Nah, maka dari situ ya, karena pengeras suara itu mewakili teriak kan kayak gitu ya. Kalau teriak itu ya sebatas. Kalau sekarang kan ada yang mewakili atau membantu untuk supaya berteriak dengan keras, yaitu pengeras suara. Nah, maka hendaklah tidak melakukan hal tersebut. Ya, cukup ya diumumkan ya ke pihak-pihak yang terkait, ke masyarakat, diinformasikan satu persatu si fulan meninggal, takziah dan seterusnya ya, antara satu dengan yang lain, tetangga yang satu dengan yang lain menginformasikan. Nah, kalau di zaman sekarang ya dengan WA ya, tetapi hendaknya untuk grup yang memang terkait ya. Adapun yang memang tidak ada kemungkinan mereka itu datang takziah dan semisalnya ya, grup umum gitu barangkali ya. Ya tidak perlu ya. Nah, terlalu jauh, misalnya grupnya ada yang dari orang seluruh Indonesia misalkan ya. Kecuali kalau memang itu adalah ya orang yang dikenal ya oleh seluruh orang-orang di situ. Nggih, monggo, Pak. Napa niku? Nggih, ya. Jangan di masjid. Ya, jangan di masjid. Jangan di masjid. Hendaknya lebih baik ya disampaikan sama tetangga ya. Yes. Sekarang kan barangkali ada grup RT RW ya, cukuplah misalkan orang RT situ, RW di situ meninggal. Kalau memang orang itu dikenalnya cukup di RT di RW itu ya sudah di situ. Tapi dia barangkali orang yang dikenal satu desa ya, ya grup desa barangkali disiar, disebarkan di grup-grup RT RW ya enggak apa-apa. Nah. Pripun? Pakai kiri. Oh iya. Iya. Iya. Ya itu malah enggak apa-apa ya. Emang ketok tular, kalau enggak pakai ucapan ya pakai tulisan si fulan meninggal dan barangkali nek kalau ucapan jenenge sih siapa mau ya enggak takon maneh ya kan, kelalen jenenge ya. Lupa namanya. Tapi kalau dengan tulisan si fulan meninggal, kasihkan tetangganya yang kenal. Cukup jenis, malah itu bagus dulu. Maksudnya tidak melanggar syariat. Saya barakallahu fikum. Ya. Judune nang ana. Ya. Orang muslim berobat ke rumah sakit non muslim ya. Saya barakallahu fikum. Secara umum ya, hukum asalnya berobat kalau ada dokter muslim, ada rumah sakit muslim, maka hendaklah dilakukan di situ. Kecuali ya, di rumah sakit Islam atau rumah sakit umum ya, yang di situ dokter-dokternya muslim, itu tidak bisa menangani Penyakitnya hanya bisa ditangani di rumah sakit yang non-muslim tadi. Ya. Kalau memang apa yang bisa hanya di situ, ya tidak masalah. Tetapi selama bisa ditangani di dokter muslim atau di rumah sakit umum yang di situnya dokternya dokter muslim, ya jangan ke rumah sakit non-muslim. Apalagi biasanya ya biasanya. Ya, nanti ada pendakwah-pendakwahnya, ya kan? Setiap masuk ke ruangan, ya kan? Menawarkan ya, agama mereka, ruangannya juga sudah ditempeli simbol-simbol keagamaan mereka, ya kan? Nah, mudharat. Tayyib, barakallahu fikum. Bagaimana jika mengumumkannya di luar? Pakai mic tapi speakernya di dalam masjid. Nah, ya mudah baik, ya kan? Iya. Cuman pakai wireless gitu ya, mikin nang jaba, nah, tapi suarane keluar dari masjid ya. Karena ya, mic itu kan mewakili ya. Ya, badal ya. Maka badal itu dihukumi seperti mubdalnya ya. Pengganti itu hukumnya seperti yang digantikan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya tidak boleh. Adapun kalau barangkali ada di rumahnya Pak RT misalnya, ada speakernya ya, untuk mengumumkan, wallahu alam ya semoga tidak mengapa, wallahu alam ya. Karena ya lingkupnya untuk RT itu saja. Kalau tidak di masjid tapi di rumah Pak RT, di rumah Pak RW barangkali demikian. Wallahu alam bishawab, barakallahu fikum. Itu barangkali semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.